وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali kajian Tafsir Al-Ushrul Akhir pada bab perbuatan-perbuatan yang dilarang. Di sini disebutkan beberapa puluh perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di antaranya yang pertama yaitu berbuat amalan ya hanya karena mendapatkan ya untuk mendapatkan keridhaan dari manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana aghna syuraka yani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah, yang artinya aku adalah yang paling tidak membutuhkan kesyirikan ya, atau aku adalah yang paling tidak membutuhkan untuk dipersekutukan. Siapa saja yang beramal dengan amalan di mana dia mempersekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan ia dan sekutunya. Oleh karena itu, di dalam setiap amalan kita, setiap ibadah yang kita lakukan, hendaklah kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Di samping kita ya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan tersebut, kita harus bersikap ikhlas. Karena perbuatan riya atau sum'ah akan menghancurkan sebuah amalan. Kemudian yang kedua, ya, ketika berada di dalam keadaan sendiri, seseorang melakukan apa yang diharamkan Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui beberapa kaum yang akan datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan seperti gunung Tihama yang putih, tetapi Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Maka salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, terangkanlah sifat mereka pada kami agar kami tidak tergolong ya, agar kami tidak tergolong mereka dalam keadaan kami tidak tahu. Maka Nabi SAW menjawab, mereka adalah kawan-kawan kalian dan dari kaum kalian. Mereka melakukan di malam hari sebagaimana yang kalian lakukan. Akan tetapi mereka adalah satu kaum. Jika dalam keadaan sendiri mereka melakukan apa yang diharamkan Allah. Ya, ini menunjukkan keadaan orang tersebut ya, lahirnya berbeda dengan batinnya. Ya, nampaknya dia dalam keadaan soleh, tetapi pada hakikatnya ya, dia melakukan ya, ketika dalam keadaan sendirian melakukan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, termasuk dari perbuatan yang dilarang adalah al-kibir atau sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah ya man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ya terdapat sebesar biji sawi kesombongan ya. Kemudian makna dari kesombongan sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran ya, menolak kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa ghamdun nas, dan meremehkan, melecehkan manusia, menganggap dirinya besar, menganggap dirinya mulia. Inilah merupakan sifat kesombongan. Yang keempat yaitu al-isbal atau memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah man jarra syai'an khuyala lam yanzur yallamiyanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Memanjangkan sarung ya, pakaian dan imamah, barang siapa yang memanjangkan sesuatu karena kesombongan, maka Allah tidak melihat padanya kelak di hari kiamat. Ya, maksudnya al-isbal di sini adalah bagi laki-laki ya. Jadi kita sebagai laki-laki tidak diperbolehkan untuk memanjangkan pakaian kita ya, sarung kita, kemudian celana kita atau gamis kita melebihi mata kaki, baik karena kesombongan maupun tidak ya. Kemudian berkaitan dengan hasad atau iri hati, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah riwayat, jauhilah sifat iri, sesungguhnya sifat iri ini memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar ya. tapi perlu kita lihat lagi tentang kesahihan hadis ini. Kemudian berkaitan dengan riba, ya, Nabi SAW bersabda, "La'na Rasulullah akilar riba wa mukilah." Allah melaknat pemakan riba dan pemberi riba. Bahkan satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan ia tahu, maka ia lebih berat daripada berzina 36 kali. Kemudian berkaitan dengan minum minuman keras, Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin, wala mu'minun bisihrin, wala qati'un rahim." Tidak akan masuk surga pecandu khamar, ya, orang yang percaya dengan sihir dan pemutus hubungan silaturahim. Kemudian beliau juga bersabda, barang siapa yang meminum minuman keras, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Kemudian berkaitan dengan dusta, Nabi SAW bersabda, "Wailun lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhika bihil qaum fayakdzibu wa wailun lahu." Celakalah orang yang berbicara tentang satu hal dengan tujuan agar membuat tawa suatu kaum meski dengan berdusta. Celakalah ia. Kemudian berkaitan dengan memata-matai atau tajassus, Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka benci kepadanya atau mereka menjauh darinya, maka pada hari kiamat nanti telinganya akan disiram dengan timah yang panas." Kemudian berkaitan dengan melukis atau menggambar, Nabi SAW bersabda, "Inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat nanti adalah para pelukis, ya. Kemudian malaikat tidak akan masuk, ya, rumah yang ada anjing dan gambar makhluk yang bernyawa di dalamnya. Para ulama menjelaskan bahwa berkaitan dengan menggambar dan melukis ini, jangan sampai kita menggambar atau melukis sesuatu yang bernyawa, ya, seperti manusia, hewan, atau lainnya. Ya. Kalau kita terpaksa menggambar atau melukis, maka gambarlah apa-apa yang tidak bernyawa, seperti gunung, pepohonan, misalnya. Ya. Kemudian, ya, malaikat juga tidak akan masuk rumah yang ada anjingnya, dan juga ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya. Ya, jadi kalau kita punya foto misalnya, jangan ditempel di dinding, ya. Foto keluarga kita misalnya, jangan kita menempelnya di dinding, karena malaikat tidak akan masuk. Kemudian berkaitan dengan namimah, Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk surga para pengadu domba, ya. Kemudian berkaitan dengan ghibah, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kamu apakah ghibah itu?" Ya, maka Nabi menjawab, "Yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak ia suka." Kemudian pernah juga beliau ditanya, "Bagaimana menurut Anda jika apa yang aku katakan itu memang benar ada pada saudaraku?" Maka Nabi menjawab, "Jika hal itu ada padanya, maka engkau telah berbuat ghibah. Dan jika tidak ada padanya, ya, apa yang kau ceritakan tadi tidak ada pada saudaramu, maka itu adalah berarti engkau telah berdusta kepadanya." Kemudian berkaitan dengan melaknat, Nabi SAW bersabda, "La'nul mu'min ka qatlih." Melaknat seorang mu'min adalah seperti membunuhnya. Kemudian, "La yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah." Bagi orang-orang yang suka melaknat, tidak akan menjadi ahli syafaat dan syuhada pada hari kiamat. Kemudian, agama Islam juga melarang kita untuk menyebarkan rahasia hubungan suami istri. Nabi SAW bersabda, "Inna min asharrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya orang yang paling jelek kedudukannya pada hari kiamat adalah orang laki-laki yang menggauli istrinya atau wanita yang bercumbu dengan suaminya kemudian menyebarkan rahasia hubungan intim mereka berdua. Kemudian termasuk di antara larangan juga adalah berbuat kekejian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat yaitu orang yang mana manusia meninggalkannya karena perbuatan kejinya. Dalam sebuah hadis beliau juga bersabda, aktsaru khataaya ibni adam fi lisani. Kesalahan yang paling banyak diperbuat oleh anak Adam terletak pada lidahnya. Kemudian menuduh seseorang muslim dengan kekufuran, ya. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad baa biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa raj'at alayhi. Seseorang yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka ia telah menetapkan hal itu kepada salah satu dari keduanya jika saudaranya itu seperti apa yang ia katakan. Jika tidak, maka kembali kepadanya. Kemudian bernasab kepada selain ayah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang mengaku atau menasabkan dirinya kepada selain ayahnya padahal dia tahu, maka surga haram baginya. Kemudian beliau juga bersabda, "La targhabu an abaikum, faman raghiba an abih fa huwa kufrun." Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Siapa saja yang benci kepada ayahnya, maka ia telah kufur. Kemudian intimidasi terhadap muslim, ya. Beliau bersabda, "La yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengintimidasi seorang muslim lainnya. "Man asyara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'aha." Barang siapa yang mengarahkan pedang kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya sampai ia meletakkan pedangnya. Kemudian membunuh orang yang minta perlindungan di negara Islam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsan mu'ahadah bi ghairi haqqiha lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la yujad min masirati mi'ati 'am." Barang siapa yang membunuh jiwa yang dilindungi dengan tanpa haknya, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal aroma surga itu bisa tercium dari jarak sejauh 100 tahun. Kemudian memusuhi wali-wali Allah, ya. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah qal man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Sesungguhnya Allah berfirman, siapa saja yang menyatakan permusuhan pada waliku, ya, pada kekasih Allah, maka aku telah mengizinkan waliku untuk memeranginya. Kemudian memanggil sayyid pada orang munafik dan kafir. La taqulu lil munafik sayyid fa innahu iyyaka sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wajal. Janganlah kamu mengatakan kepada seorang munafik sayyid, karena sesungguhnya jika ia menjadi sayyid, berarti kalian telah mendatangkan murka Tuhan, ya, murka Tuhan kalian. Kemudian menipu rakyat. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang dipilih Allah menjadi seorang pemimpin kemudian ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga baginya. Kemudian berkaitan dengan fatwa tanpa ilmu, Nabi SAW bersabda, siapa saja diberi fatwa tanpa ilmu, maka dosanya dibebankan kepada orang yang memberikan fatwa kepadanya. Kemudian meninggalkan sholat Jumat tanpa asar dan asar tanpa ada uzur. Man tarakal jum'ata thalath marrat tahawunan biha taba Allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkan, tanpa uzur, maka Allah akan mencap pada hatinya. Kemudian barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka hapuslah amalannya. Kemudian lalai dalam melaksanakan sholat. Nabi SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka, ya, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkannya, maka berarti ia telah kafir. "Bainar rajuli wasyirki tarkus shalah," ya. Dalam hadis yang lain, batasan antara seseorang dengan kesyirikan adalah dengan meninggalkan salat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, ya, bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala apa-apa yang dilarang dan diharamkannya, sehingga kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.